Hey teman, apa kabar? Pastikan jawabnya baik-baik saja. Aku telah lupa terakhir bertemu. Entah itu kapan, sudah lupakan saja. Telah lama kita tak jumpa, rasakan rindu padamu. Aku rindu masa itu, saat bercanda bersama. Nyalakan api dalam gelap, ambillah gitarmu, bernyanyi bersama. Malam ini milik kita, lantangkan suaramu, syananananana. Tak terasa kau tumbuh besar, menjadi apapun itu biarkan saja. Asal tak lupa dengan diriku, teman kecilmu yang sungguh baik ini. Di malam yang sangat dingin, serigala mengaum keras, diiringi suara serangga seakan ikut bernyanyi. Nyalakan api dalam gelap, ambillah gitarmu, bernyanyi bersama. Malam ini milik kita, lantangkan suaramu, syananananana. Api dalam gelap, ambillah gitarmu, bernyanyi bersama. Malam ini milik kita, lantangkan suaramu, syananananana. Nyalakan api dalam gelap, ambillah gitarmu, bernyanyi bersama. Malam ini milik kita, lantangkan suaramu, syananananana.